إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن نعمة الله عز وجل علينا عظيمة، ومن هذه النعم العظيمة التي امتن الله بها علينا أن يسر الله لنا هذا اللقاء الذي ليس في الحسبان، ولم يكن له جدول، ولم يعد له إعلانات مسبقة، ولكن هذا أمر أراده الله، أراد الله عز وجل أن نلتقي. وإلا كان اليوم الرحلة عندنا اليوم إلى المملكة، ولكن بقدر من الله والحكمة لله عز وجل، ونحن لا نعلم، عسى أن نكره شيئا وهو خير لنا. فالحمد لله، قدر الله عز وجل أن الرحلة اليوم تلغى إلى الغد، فيكتب الله لنا ولكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، اليوم لي مقدمة عند خطبة الحاجة معروف، kemudian beliau mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita semua sangatlah banyak dan sangatlah besar. Di antaranya dimudahkannya pertemuan ini, muhadharah ini, yang sebelumnya tidak pernah diatur, tidak pernah terjadwalkan, bahkan mungkin sebelumnya tidak didahului oleh iklan yang banyak atau yang lebih lama sebelumnya. Akan tetapi ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang Allah telah tetapkan agar kita bisa bertemu di tempat ini. Karena sesuai jadwal seharusnya kami telah melakukan safar ke Arab Saudi. Namun dikarenakan inilah perkara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyenangi sesuatu dan hal itu adalah baik untuk kalian. Maka kita harapkan dengan perjumpaan ini untuk menjadikan sebagai pemberat tambahan amalan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ayuhal ikhwah, fi hadha al-liqa' at-tayyib sawfa natahaddats 'an mawdu'in huwa fi ghayat al-ahammiyah. Haqiqah nahtajuhu fi kulli zaman wa fi kulli makan. وخاصة في هذا البلد، البلد العظيم، هذا البلد الذي يحتوي أعلى نسبة من المسلمين في العالم، فهو بلد عظيم ويحتاج أن نتطرق إلى مواضيع عدة في هذا البلد. الناس تحتاج مثل هذه المواضيع، والموضوع الذي أريد أن أتطرق إليه وتحدث معكم فيه هو موضوع العمل التطوعي، سواء كان للفرد أو للجماعات. العمل التطوعي نحتاجه في كل زمان وفي كل مكان، سواء كان منك أنت بمفردك أو مجموعة من إخوانك يتشاركون ويعملون أعمالا تطوعية. هذا الذي يعني يحثنا عليها الشرع، وهذا الذي بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع إذا انتشر فيه هذا العمل، العمل التطوعي، بارك الله فيه وظهرت ثمرة الدعوة في ذلك المجتمع. ولكن أيها الإخوة، نحن نرى القصور، حقيقة نرى القصور في هذا الجانب، يعني سواء من الأفراد أو من الجماعات. نعم. Kemudian kata beliau, kita akan membahas pada pertemuan ini, pada muhadhar kali ini, perkara yang sangat penting, pembahasan yang sangat penting di setiap waktu dan tempat, khususnya di negara yang besar ini yang terhitung sebagai negara terbesar kaum muslimin. Maka hendaknya kita berbicara dalam perkara yang sangat penting ini, perkara yang hendaknya kita sering ulang-ulang dan kita terus ingatkan kepada kaum muslimin. Perkara tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan al-amalut tatawu'i, kerjasama yang sifatnya sosial. Kerjasama yang sifatnya sosial, amal yang sifatnya sosial, baik itu dilakukan secara individu maupun secara bersama. Kita semuanya membutuhkan hal seperti ini di setiap waktu dan tempat, karena dengan seperti inilah dakwah kita akan berkembang, dan inilah yang syariat kita terus menganjurkan, memotivasi untuk melakukan hal tersebut. Dan sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan menunjukkan umatnya kepada hal tersebut. Apabila perkara ini telah kita pahami dan tersebar serta dihayati oleh setiap kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah pada dakwah dan pada amalan kita. Namun sangat disayangkan yang berkaitan dengan amal tatawu'i ini, amalan sosial, perkara sosial yang seharusnya dilakukan baik itu sifatnya individu maupun secara bersama, kami melihat di sini terdapat kekurangan atau terdapat hal yang dimana kaum muslimin sangat jauh dari harapan yang ideal, baik itu yang sifatnya individu maupun yang sifatnya jamaah. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن على كل سلامة صدقة تطلع فيه الشمس صدقة، على كل سلامة من أحدنا تطلع فيه الشمس صدقة. سلامة هو المفصل، ومفصل المفاصل في داخل الإنسان كما جاء في بعض الأحاديث هي 360 مفصلة في الإنسان، في كل مفصل أو على كل مفصل من جسدك أيها المؤمن صدقة تتصدق بها في ذلك اليوم، في كل يوم تطلع فيه الشمس. هذا الحديث العظيم الذي بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرد لنا الأعمال التطوعية، الأعمال التطوعية التي تكون بها الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دابته تحمله عليها أو تحمل له متاع أو تحمل له عليها متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، المشي إلى الصلاة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التطوعية، سواء من الفرد أو من الجماعات. تعدل بين اثنين صدقة، هذا عمل. إذا جئت إلى اثنين تخاصما وأرادا أن تحكم بينهما، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، تعدل بين اثنين، أو في العطية، أو في الأمر بالمعروف، أو العدل مطلوب. أنت إذا قمت بهذا العمل ولو كنت منفردا هذا صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعين الرجل على دابته تحمله عليها أو تحمل له متاعه عليها صدقة، هذا عمل تطوعي، تمشي الكلمة الطيبة صدقة، عمل تطوعي صدقة، المشي إلى الصلاة إلى العبادة بكل خطوة تخطوها هذه أيضا صدقة. أيضا إذا رأينا في آخر الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المشي إلى الصلاة صدقة، ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. شوف هذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إماطة الأذى عن الطريق، عمل تطوعي. البعض منا قد يستهين بهذا الأمر، البعض منا قد يرى أن هذا العمل لا يخصه، البعض منا قد يتقذى ويتأذى ويتقذر من هذا العمل. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه الأعمال يا إخوة نحن في حاجتها، المجتمع إذا قام بهذه الأعمال انتشر فيه الخير، الأعمال التطوعية. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، نعم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذكر رجلا أزال غصن شوك من الطريق، هذا الغصن سبب الأذية للمسلمين، تأذى به المسلمون، أزاحه عن الطريق، فما كانت النتيجة؟ شكر الله له وغفر له، شهادة شكر من رب العزة والجلال، شكر الله له. هذا العمل الذي البعض منا قد يقول هذا ليس ما هو من اختصاصاتي، هذا من اختصاصات عمال النظافة، هذا العمل ليس لي، هذا العمل قد يتأذى منه بالبعض ويراه أنه عمل ذميم أو عمل فيه قذارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الله شكر لهذا العبد وغفر له. نعم. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, setiap persendian anak cucu Adam, ala kulli sulama min bani Adam, kulla yawmin tatlu fiha syafa'a 'alayha shadaqah, setiap sendi yang ada pada tubuh manusia, setiap hari matahari terbit, maka wajib baginya untuk menyedekahkan sendi tersebut. Disebutkan dalam hadis yang lain jumlah sendi adalah 360 sendi. Setiap hari wajib bagi seseorang untuk menyedekahkan sejumlah sendinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perbuatan atau amalan-amalan yang dengannya seseorang bisa bersedekah untuk setiap persendiannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang untuk naik di atas tunggangannya adalah sedekah. Atau engkau membantunya mengangkatkan barang-barang bawaannya di atas tunggangannya juga termasuk sedekah. Al-kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berjalan untuk menuju ke tempat sholat juga adalah sedekah. Dan yang terakhir, imatatul adza anit tariqi sadaqah, menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin juga termasuk sedekah. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan bimbingan kepada setiap muslim, baik itu sifatnya individu maupun sifatnya jamaah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya apabila engkau mendamaikan antara dua saudaramu yang sedang bertikai, maka hal itu ternilai sebagai sedekah. Dan hendaknya tatkala seseorang mendamaikan antara dua orang dia mengucapkan perkataan yang adil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berucap mengucapkan kata-kata, hendaknya kalian adil di dalam ucapan tersebut. Maka apabila seseorang mendamaikan antara saudaranya, hendaknya dia mendamaikannya dengan adil, dan keadilan adalah sesuatu yang harus ditempuh oleh seseorang. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk melakukan amal sosial, amal kebaikan yang di dalamnya ia tidak menuntut ganjaran upah, adalah hendaknya apabila dia melihat saudaranya yang membutuhkan untuk naik di atas tunggangannya, dia membantu saudaranya tersebut untuk naik ke atas tunggangannya. Atau tatkala dia melihat ada barang-barang bawaannya yang dia membutuhkan orang lain untuk mengangkutkan untuknya, menaikannya di atas tunggangannya, hendaknya dia membantunya, dan ini termasuk amal tatawu'i, ini merupakan amal sosial. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kalimatut thayyibah, hendaknya seorang muslim, setiap muslim mengucapkan kalimat yang baik. Kemudian yang berikutnya, berjalan menuju ke tempat salat, semuanya ini adalah amalan yang merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, imatatul adza 'anit tariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Ini adalah amalan sosial yang sangat penting. Sebagian orang menganggap remeh amalan ini, bahkan dia menganggap hina. Dan tatkala dia melakukannya, dia menganggap bahwasanya hal itu akan menurunkan derajat dan martabatnya. Padahal tidak demikian. Kita semua membutuhkan hal ini, baik itu sifatnya individu maupun jamaah. Apabila semuanya melakukan hal ini, maka akan tersebar kebaikan dan keberkahan di tengah-tengah kaum muslimin. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seseorang yang tatkala dia melihat sebuah ranting mengganggu jalan kaum muslimin, orang itu menghindarkan atau menghilangkan dari jalan kaum muslimin gangguan tersebut yang berupa dahan kayu atau ranting kayu. Ia menghilangkannya dari jalan kaum muslimin. Apa balasannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syakar fa syakarallahu lah. Dikarenakan apa yang dia lakukan, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin yang mengganggu kaum muslimin, Allah mensyukurinya. Allah mensyukurinya. Allah membalasnya dengan kebaikan. Padahal sebagian kita mungkin menganggap ini adalah hal yang sepele, hal yang tidak penting, atau mungkin tatkala seseorang melakukannya, dia menganggap derajatnya, martabatnya akan dihinakan atau akan jatuh. Tidak demikian. Sebagian menganggapnya ini amal yang hina, tidak demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyukuri orang yang menghindarkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Ayuhal ikhwah, al-a'mal at-tatawwu'iyyah. Nara katsiran min al-a'mal allati yaqumu biha al-ba'd. Sawa'an kanu 'ala mustawa al-jama'at aw sawa'an kana fardan. هذه الأعمال التي يقوم بها البعض نجد ليست لها ثمرة. كم من أعمال ليست لها ثمرة؟ والسبب في ذلك أيها الإخوة أن هذه الأعمال ممحوقة البركة، ليس فيها بركة، وذلك لأن النية لم تكن خالصة لله. هناك مصالح، يعني في هذه الأزمنة صار العمل التطوعي، العمل الخير، عمل الخير، يعني صار هناك قليل من الناس من يخلص فيها النية إلى لله عز وجل. على سبيل المثال القرض عمل تطوعي وأجره عظيم، صار عند كثير من الناس المصلحة الشخصية مقدمة على هذا العمل التطوعي. يعني لا تجد الآن من يقرضك إلا ويطلب منك فائدة على هذا القرض، وهذا منتشر في كثير من البلدان وبين كثير من المسلمين. لا تجد من يقرضك إلا يطلب منك فائدة إلا من رحم الله، لكن الكثرة المتكاثرة على هذا المنوال وهذا العمل. نحن أين من الحديث الصحيح الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان يقرض الناس ويقول لعماله إذا رأوا شخصا محتاجا ولا يستطيع أن يفي بالقرض وتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. شوف هذا العمل، عمل عظيم، يقرض وبدون فائدة، بدون فائدة، ومع هذا إذا لم يجد ما يفي القرض، المقترض إذا ما وجد ما يفي قرضه قال تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. وفي رواية في الصحيحين وفي رواية في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال تجاوزوا عن عبدي فأنا أحق أن أتجاوز عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم تجاوزوا عنه. هذا الرجل الذي قام بهذا العمل الفردي وهو إقراض القرض للغير وبدون فائدة، وإذا لم يستطع الشخص أن يفي بقرضه تجاوز عنه وسامحه، ما هي النتيجة؟ أن الله عز وجل تجاوز عنه في يوم هو أحوج ما يكون له. الآن أيها الإخوة، نحن في حاجة أن نجاهد أنفسنا في مثل هذه الأعمال الخيرية، الأعمال التطوعية. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في حديث صحيح أنه يقول صلى الله عليه وسلم لأن أذهب مع أخي في حاجته أقضيها له خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، شهر اعتكاف وأنت تمشي مع أخيك المسلم تقضي له حاجة. انظر إلى هذا العمل التطوعي، أين نحن من هذا الحديث؟ خير لك من أن تعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا. نعم أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نحاسب أنفسنا في هذه الأعمال التطوعية. نعم. Kegiatan sosial kita lihat banyak dilakukan oleh sebagian orang, baik itu sifatnya individu maupun jamaah. Akan tetapi kita tidak melihat buah atau hasil yang baik di dalamnya. Hal ini di antara sebabnya adalah dikarenakan hilangnya berkah dari amal atau kegiatan sosial tersebut. Dikarenakan amal atau kegiatan sosial tersebut dibangun tidak dilandasi oleh niat yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman-zaman ini kita menyaksikan sangat sedikit dari sebagian orang yang melakukan amalan sosial atau kegiatan sosial dikarenakan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pinjam meminjam. Ini merupakan atau memberikan pinjaman, memberikan utang, dain kepada saudara yang lain. Ini merupakan kegiatan sosial yang sangat baik. Akan tetapi pada zaman ini kita saksikan sangat jarang kita mendapati orang yang memberikan pinjaman melainkan dia mengharapkan di balik pinjaman tersebut keuntungan. Dia mengharapkan ada keuntungan yang kembali kepadanya dengan ia memberikan pinjaman tersebut. Kita sangat banyak mendapatkan hal ini, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik dan beri rahmat sehingga mereka tidak melakukan hal ini, dan mereka hanya memberikan pinjaman mengharap wajah Allah dan tidak mengharapkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Akan tetapi inilah yang kita saksikan, bahwasanya kebanyakan manusia pada zaman sekarang tatkala mereka memberikan pinjaman tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan di balik pinjaman tersebut. Lalu di manakah kita dari hadis yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang suka memberi pinjaman kepada manusia, kepada orang lain. Bahkan dia berkata kepada pegawai-pegawainya, apabila kalian memberi pinjaman kepada seseorang tentunya dari harta miliknya, kemudian orang tersebut tatkala datang waktu untuk mengembalikan pinjaman dan dia tidak mampu, tajawaz anhu, maka lupakan utang tersebut atau biarkan dia menyelesaikan atau membayar, baik itu dengan penundaan ataupun dengan pemutihan. Biarkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab hal itu juga memaafkan kita. Artinya, seorang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang gemar memberikan pinjaman kepada manusia, kata dia kepada pegawai-pegawainya, apabila datang kepada kalian orang yang memiliki utang dan dia tidak sanggup untuk membayarnya sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan, maka maafkanlah ia, berikan penangguhan atau diputihkan. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita di hari kiamat kelak. Dan di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di dalam hadis qudsi, ya Syekh. Hadith Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, maafkanlah atau berikanlah penangguhan atau putihkanlah utang yang kalian berikan kepada hamba-hambaku, niscaya aku akan maafkan kalian di hari kiamat kelak. Lihatlah betapa besar faidah dan manfaat yang didapatkan seseorang tatkala dia memberikan maaf atau penangguhan, baik itu lebih dari itu yang berupa pemutihan terhadap hutang, dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di hari betapa butuhnya dia dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat butuh secara umum dengan yang namanya amal tatawu'i ini, dengan yang namanya kegiatan sosial. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya saya pergi berjalan untuk menyelesaikan atau untuk memberikan hajat saudaraku, membantu ia mencari dan menyelesaikan hajatnya, mencari kebutuhannya, hal itu jauh lebih baik bagiku daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi mencari kebutuhannya, hal itu lebih baik dibanding aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Ya ikhwah, هناك أناس ضعاف النفوس ضعاف النفوس دخلوا في هذا الباب واستغلوا هذا العمل لأغراض شخصية. كم من شخص دخل في باب التطوع والعمل التطوعي لغرض في نفسه. كم من شخص كان فقيرا واستغل هذا العمل بين الناس فإذا به يملك الأموال الكثيرة وإذا به يبني البيوت ويركب السيارات الفارهة والجميلة، كله أمام النفس الضعيفة استغل هذا العمل التطوعي. يا مسلم، اخلص النية لله، اعمل لوجه الله. كم من شخص دخل في الأعمال التطوعية وأراد بها السمعة وأراد أن يصل للمناصب وأن يشار له بالبنان، لم يكن مخلص النية لله عز وجل. كم من شخص نعرفه والله كان يمشي هنا وهناك ويذهب إلى هذا التاجر وإلى هذا التاجر وإلى هذا العالم ويطلب باسم الأعمال الخيرية والمساعدات الخيرية، فإذا به يبني في بلاده القصور، فإذا به يبني في بلاده أفخم البيوت، لا يعرف له عمل ولا يعرف له مصدر من أين جاءت هذه الأموال. استغل هذا الجانب أيها الإخوة. احذر يا عبد الله أن تأخذ هذا الباب، باب الأعمال التطوعية، لأغراض دنيئة في نفسك، تريد أن تحصل على الأموال أو تريد أن تحصل على سمعة وعلى منزله ومكانه، وتستغل هذه العبادة، تستغل هذه العبادة لتنال هذه الأغراض الدنيئة. لن يبارك الله لك في عملك، ولن يبارك الله في دعوتك إذا كان هذا منطلقك وهذه نيتك اتق الله يا عبد الله، لا تستغل هذه العبادة لأغراض دنيئة وحقيرة ودنيا فانية باسم الأعمال التطوعية. نعم. Kami saksikan ada sebagian orang yang mereka memiliki jiwa yang lemah, memiliki kepribadian yang buruk, di mana mereka ini masuk ke dalam, ikut serta di dalam kegiatan sosial ini, namun mereka masuk ke dalamnya untuk memanfaatkan dan menjadikannya sebagai kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Mereka masuk di dalam hal-hal tersebut, di dalam amal-amal tatawu'i, di dalam kegiatan sosial, namun mereka mencari kekayaan di dalamnya. Betapa banyak orang yang sebelumnya diketahui bahwasanya dia fakir, diketahui dia tidak memiliki harta, namun tiba-tiba tatkala dia masuk ke dalam kegiatan sosial ini, dia menjadi seorang yang memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan harta-harta lainnya yang padahal tidak diketahui sebelumnya dia memiliki amalan atau dia memiliki pekerjaan atau usaha yang dengannya dia bisa menjadikan atau bisa mendapatkan harta-harta yang mewah tersebut. Wahai saudaraku muslim, lakukanlah kegiatan sosial ini karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari sebagian manusia yang kita saksikan mereka masuk ke dalam perkara ini, mereka mungkin tidak menginginkan harta, tidak menginginkan perkara-perkara yang sifatnya duniawiya yang mewah. Akan tetapi, tatkala mereka masuk ke dalam perkara ini, mereka menginginkan agar terkenal. Mereka menginginkan untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Ada sebagian orang mendatangi tajir ini, mendatangi pengusaha ini, mendatangi petinggi yang lain, dan juga mendatangi para ulama. Tujuannya, tatkala mendatangi para pedagang, para pengusaha, para ulama, bahwasanya dia sedang mewakili perkara atau kegiatan sosial, baik itu dengan yayasan-yayasan khairiyah ataupun yang lainnya. Padahal tatkala dia mendatangi para ulama, mendatangi para petinggi, mendatangi para pejabat maupun para pengusaha, tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan duniawiya untuk dirinya sendiri. Sehingga orang seperti ini tatkala pulang ke rumahnya, dia membangun di rumahnya atau pulang ke negaranya, pulang ke daerahnya yang sebelumnya dia tidak memiliki usaha yang jelas, tatkala dia pulang setelah masuk ke dalam kegiatan sosial ini, ternyata di kampungnya dia membangun istana, di kampungnya dia memiliki harta yang sebelumnya tidak bisa masuk akal apabila dia tidak memiliki usaha yang besar. Maka janganlah engkau masuk ke dalam amalan ini kecuali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah apabila engkau masuk ke dalam kegiatan sosial seperti ini. Jangan sampai engkau masuk hanya untuk memanfaatkan kegiatan atau menjadikannya sebagai tunggangan yang tujuannya engkau mencari kemaslahatan duniawiyah, kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Berhati-hatilah engkau menginginkan kedudukan, menginginkan derajat yang tinggi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mencarinya dengan hal-hal seperti ini, memanfaatkan hal-hal seperti ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan berkah di dalam dakwamu, tidak akan memberikan berkah di dalam kehidupanmu apabila engkau menjadikan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini sebagai tunggangan untuk mendapatkan kemaslahatan pribadi. Bertakwalah kepada Allah dan jangan sampai engkau memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk kepentingan yang hina, kepentingan maslahat pribadi. Allah Azza wa Jal amarana wa qala fi kitabih al-karim wa ta'awanu على ايش؟ على البر والتقوى. تعاونوا. واذا نظرنا ايها الاخوة في حالنا وفي مجتمعاتنا نجد المتعاونين على العمل التطوعي قلة، قلة. وهذا يا أيها الإخوة يشعر أن هناك ضعفا في الإيمان. بلد مسلم تجد المتطوعين فيه قلة لأن هذه الأعمال لا تقوم على المصالح الشخصية، ليس هناك راتب، ليس هناك مرتبة. فلما تجرد هذا العمل من هذه المناصب وجدنا قلة من الناس من يساهمون في هذه الأعمال الخيرية. يا مسلم، ينبغي لك أن تخلص العمل لله. أنت تعمل لله وتؤجر على عملك، وهناك من ينافسك في الميدان يعمل للشيطان ليل نهار ويدفع من جيبه وتهدر أوقاته، وهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. معك منافس، أنت تدعو إلى الخير وهو يدعو إلى الشر. ولو نظرنا إلى أعمال هؤلاء أيها الإخوة لرأينا العجب العجاب. مسلم يعمل لله ويؤجر على عمله، ومع هذا نرى القلة. وهناك من هم حطب لجهنم وهم مجتهدون في دعوتهم. سبحان الله، التنصير. يذهب الرجل إلى أدغال أفريقيا، يعيش 20 عاما في أفريقيا في الصحراء تحت الشجر، ويترك بلده وأهله في سبيل الشيطان. وبعض المسلمين يرى ويستقل قليلا من الاستكثر، يستكثر قليلا من الوقت في سبيل الدعوة. يقول ما عندي وقت، عندي عمل، عندي وظيفة، ما استطيع أن أشارك معك، ما استطيع أن أشارك في دعوة في وقت يسير. تستكثر هذا الوقت لله ومنصر يذهب إلى أدغال أفريقيا يعيش 20 عاما هناك. أفيقوا يا أيها المسلمون، أفيقوا، المسألة خطيرة جدا. نعم، Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dengan firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Salinglah kalian tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Apabila kita perhatikan pada kondisi masyarakat kita, kita melihat di masyarakat kita sangat sedikit orang yang mau masuk dan ikut bekerja di dalam kegiatan sosial ini. Kita melihat orang-orang yang bekerja secara sosial tanpa mengharapkan keuntungan di dalam kegiatan sosial ini sangatlah sedikit. Dan hal ini, pemandangan ini menunjukkan bahwasanya di dalam masyarakat kita terdapat lemahnya keimanan. Sungguh sangat mengherankan tatkala negara kita negara Muslim, mayoritas Muslim, namun di dalamnya orang-orang yang melakukan kegiatan sosial ini sangatlah sedikit. Kenapa? Karena kita lihat amal atau kegiatan sosial ini adalah kegiatan yang di dalamnya seseorang tidak mengharapkan gaji, yang seseorang di dalamnya tidaklah mengharapkan kedudukan atau untuk dia menjadi orang yang terkenal. Tatkala kegiatan sosial ini tidak ada tendensi-tendensi seperti ini di dalamnya, maka orang pun malas untuk masuk ke dalamnya. Bahkan walaupun itu waktu yang hanya sedikit, dia tidak mau untuk masuk ke dalam amalan tersebut. Sehingga kita melihat orang-orang yang masuk di dalam kegiatan sosial ini sangat-sangat sedikit. Wahai saudaraku muslim, beramallah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bergabunglah dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini dan harapkan pahala hanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan engkau masuk ke dalam kegiatan sosial seperti ini, engkau akan mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu engkau ketahui bahwasanya di belahan bumi lain ada orang yang sedang berlomba-lomba denganmu di dalam kegiatan seperti ini, namun bertolak belakang denganmu. Engkau melakukan kegiatan sosial untuk membantu manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi lain ada orang yang terus berlomba denganmu dan mereka mengajak manusia kepada jalan syaitan. Mereka rela untuk mengeluarkan harta dari kantong-kantong mereka sendiri. Mereka rela untuk mengorbankan diri, waktu, meninggalkan keluarga mereka. Padahal Allah mengisahkan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan usaha yang mereka lakukan ini, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Dahulu sewaktu di dunia, mereka melakukan amalan yang membuat diri-diri mereka capek, membuat kepenatan di dalam diri mereka. Padahal di akhirat kelak, hasilnya tasla naran hamiyah, mereka akan memasuki neraka yang menyala-nyala. Kalau kita melihat amalan yang dilakukan orang-orang ini, mereka rela untuk menginfakkan semua hartanya, menginfakkan semua waktunya, meninggalkan keluarga dan kemakmuran yang ada di negeri mereka. Kalau kita perhatikan perjalanan mereka, sungguh kita akan melihat hal-hal yang sangat mengherankan. Lalu bagaimana mungkin seorang muslim yang mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala pahala dari sisinya dengan amalan yang dia lakukan, kegiatan sosial yang dia masuk ke dalamnya, namun dia tidak melakukannya? Dan kita melihat orang-orang yang masuk ke dalam perkara ini sangatlah sedikit. Sungguh sangat naif sekali kita kaum muslimin. Dan sebaliknya, kita melihat orang-orang yang mengajak ke jalan syaitan ini, kita melihat mereka berlomba-lomba untuk menyesatkan manusia, padahal mereka ini semuanya adalah hatabu jahannam, akan menjadi bahan bakar dan kayu bakar neraka jahannam. Kita melihat mereka sangat bersemangat. Mereka meluangkan seluruh apa yang mereka miliki untuk satu tujuan, yaitu at-tansir, kristenisasi. Kita melihat di apa yang mereka lakukan, ada seseorang hidup di tengah gurun pasir di negara atau di benua Afrika. Ia rela untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan kemewahan yang ada di negerinya dengan satu tujuan, yaitu mengajak manusia kepada agama Nasara, mengajak manusia kepada satu kegiatan yaitu kristenisasi. Wahai kaum muslimin, bangunlah, bangunlah, dan jangan sampai kalian bakhil, jangan sampai kalian pelit, walaupun hanya untuk merelakan sedikit dari waktu kalian untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah, mengajak manusia kepada perkara yang mendekatkan dan mengantarkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitlah wahai kaum muslimin. Jangan sampai di antara kita tatkala diajak untuk melakukan kegiatan sosial seperti ini, dia mengatakan, mohon maaf, waktu saya sangat sedikit, dan saya orang yang sibuk, saya memiliki kegiatan ini, saya memiliki pekerjaan yang belum diselesaikan, kemudian alasan-alasan yang tidak ada hentinya. Maka betapa naif tatkala orang-orang yang mengajak kepada kristenisasi mereka rela untuk mengorbankan harta dan waktu, bahkan meninggalkan semua kemewahan yang ada di negeri mereka. Namun kita kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan pahala di sisinya, kemudian kita meninggalkan dan tidak mau meluangkan walaupun sedikit dari waktu kita untuk masuk ke dalam kegiatan sosial ini. Di Indonesia, al-haqiqa allati yajhaluha kathirun min ash-sha'b al-indonesi. Ana atakallam al-an 'ala balad ba'id, Afriqiya أو بلد آخر، تكلم على بلد عن بلدكم أنتم، قد تكونون تجهلون هذه الحقائق في التنصير. أيها الإخوة، أنا أذكر لكم بعض الأشياء المثبتة والتي عملت عليها دراسات في بلد إندونيسيا. التنصير في بلد إندونيسيا اجتهدوا فيه اجتهاد عظيم جدا، وعقدوا له مؤتمرات واجتماعات. في سنة 1967 عقدوا اجتماع في مدينة مالانج، هذه وين؟ مالانج معروف، نعم، جوة غربية. أيوه. جوة شرقية. أيوه. هذه المدينة قرروا أنه يجب الانتهاء من تنصير جزيرة جاوة، تنصيرها كليا في هذه الجزيرة، جزيرة جاوة، والتي بها حوالي حسب التقرير فيها 65 مليون نسمة. كم؟ 65 مليون نسمة يعيشون في هذه الجزيرة. هذا في عام في تلك السنة، يعني 1967. في هذا الدراسة دي من كتاب حاضر العالم الإسلامي، معروف هذا الكتاب. إيش؟ حاضر العالم الإسلامي، دراسة معمولة في هذا الكتاب حول هذه الأعداد التي قد تكون تقل أو تزيد نوعا ما، لكن هذه دراسة معمولة. خلال 60 عاما يقولون لابد خلال 60 سنة نقضي على كل مسلم في هذه الجزيرة، ما في مسلم ولا مسلم واحد، ومو خلال شهر شهرين، لا، 60 سنة. مساكين بعض المسلمين يبغى يهدي قرية وجزيرة في شهر شهرين في سنة سنتين، وإذا ما استجابوا له طفش ومل وقال مع السلامة، ما فيهم خير. وهؤلاء دراسة عندهم تمتد لستين سنة. طيب، في خلال هذه الفترة يقولون بكل السبل والوسائل، ولو ادعى ذلك شراء المسلمين بالمال، نشتريهم بالمال لينخلعوا من دين الإسلام. انظر، الكلام خطير. الإحصائية تقول، اسمع يا أيها الأخ الأندونيسي، اسمع، بلدك يغرق ونحن اشتغلنا في أمور خلافيات فيما بيننا وأمور مصالح دنيا، والقوم يشتغلون. هنا إحصائية أيها الإخوة، وهي إحصائية لعام 1990 ميلادي لمجلس كنائس إندونيسيا للطائفة البروتستانت. ها؟ البروتستانت، البروتستانتات، بروتستانت، بروتستانت. اسمعوا الإحصائية حقتهم هذه، والتي توضح أنه يوجد في إندونيسيا 15,819 كنيسة. كم؟ 15,819 كنيسة. اكتبها. نعم. 6,997 قصيص. 6,000 وكم؟ 997 قصيص. 20,203 منصر مبشر متفرغ، متفرغ ما عنده شغل، عمله التنصير، ميدان شغال في الميدان. كم؟ 20,000. كم عدد الدعاء عندكم؟ هذه لكنيسة واحدة. طيب اسمع، إحصائية الكنيسة الكاثوليكية، ها؟ هذه غير وهذه غير، ها؟ هذه كلها وين؟ في إندونيسيا، ما هي برا، عندك هنا، هنا في إندونيسيا. إحصائية عام 1990 ميلادي، 10,520 كنيسة كاثوليكية. كم؟ 10,520. 8,730 قصيص. تمام. 8,730 قصيص. 10,116 مبشر ميداني متفرغ في الميدان شغال. 10,116 منصر مبشر مفرغ شغال، ما عنده عمل إلا هذا العمل، متفرغ. كم عدد الدعاء عندكم؟ كم عدد طلبة العلم المتفرغون؟ ناهيك عن اللي عنده عمل وعنده وظيفة وعنده تدريس وعنده شغل وعنده تجارة، مو متفرغ، ها؟ مو متفرغ. كم عددكم؟ وتجدون الخلافات بينكم، ضرب ضرب ضرب، خلاف، ضرب فلان اسقط فلان وطلع فلان، وهذو شغالين. هذه الإحصائية متى يا إخوان؟ في عام 1990، والآن إحنا في كم؟ في 2000 وكم؟ 17. شيخ شمس اجمع لنا كم عدد المنصرين من الكنيستين، كم صاروا؟ ها؟ 27,000. 20,203. والثانية 10,116. كم صار العدد؟ كم؟ احسبوا في الآلة يا أخوان، طلعوا الجوال سرعة، طلعوا الجوال. هذا مجموع القسيس ومتفرغ الشيخ، ها؟ نجمع القسيس ومتفرغ بس. لا لا، متفرغ بس مو قسيس. لا لا لا، ما بقى قسيس، اجمع لي بس المنصر المتفرغ في الميدان شغال بس. خلينا هؤلاء بس، لا اترك القساوسة، هؤلاء ما يخرجون، نبي نشوف اللي يخرجوا، اللي يخرجوا في الميدان شغالين. كم؟ 30,100. 30,000، عدد هائل. يا أيها الشعب الإندونيسي أفيقوا، المسألة ليست بالأمر الهين، هناك في الميدان ناس يشتغلون. 30,000 في الميدان منتشر، الأمر أيها الأخوة خطير جدا جدا، والله ما يجعلكم تنامون في الليل، صح ولا لا؟ العدد هائل، 30,000 مبشر مفرغ في الميدان. دعاتنا كم؟ كم الدعاء عندنا يا اخوان؟ والله والله انه يجب علينا ان نتحد، نحارب هذا السرطان الكبير. نعم اطلنا شوي، هذه حقائق انتم قد يجهلها البعض لكن لابد تقفون عليها. هذا بلدكم، هذا بلدكم، والفرق بينك وبينه انك انت تعمل وعملك ما يروح بلاش، يكتب الله عملك، سنكتب ايش؟ ها ايش يقول الله؟ ستكتب ايش؟ اثاره، عملك يكتبه الله، المشي الذي تمشيه من قرية إلى قرية يكتبه الله، ما يروح لك هذا العمل هدر. سنكتب آثارهم، سنكتب إيش؟ آثارهم. يا إخوة ينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر. نعم، di negara ini, negara Indonesia, ada satu perkara hakikat yang harus kita ketahui, yang mungkin kebanyakan dari kita tidak mengetahui hal ini. Dan kita berbicara tentang negara kalian ini, negara Indonesia, kita tidak akan berbicara tentang apa yang terjadi di negara Afrika yang disebabkan oleh kristenisasi. Kita hanya akan membicarakan apa yang terjadi di negara ini, yaitu negara Indonesia, yang mungkin sebagian kita belum mengetahui perkara ini sebelumnya. Saya akan sebutkan beberapa perkara yang merupakan sesuatu yang di situ merupakan yang telah dipelajari, ada penelitian di dalamnya yang menunjukkan jumlah yang sangat fantastis tentang kristenisasi ini. Pada tahun 1967 di Malang, Jawa Timur, dilakukan sebuah muktamar besar membahas tentang tamsir ini, tentang kristenisasi. Tujuan mereka, tujuan utama mereka adalah untuk menuntaskan misi kristenisasi di Pulau Jawa secara keseluruhan, yang mereka tidak akan meninggalkan satu muslim pun di dalam Pulau Jawa ini. Mereka telah menghitung bahwasanya jumlah masyarakat di Pulau Jawa ketika itu adalah 55 juta jiwa. Ini dituliskan di dalam kitab Hadirul Alam Islam. Sekarang dalam mereka membuat muktamar dengan perencanaan target yang mereka tempuh adalah selama 60 tahun. Mereka selama 60 tahun ini akan melakukan kegiatan-kegiatan kristenisasi yang tujuannya untuk menghabiskan dan mengkristenkan semua muslim yang ada di Pulau Jawa. Tidak akan mereka meninggalkan satu muslim pun. Lihatlah mereka, mereka tatkala membuat sebuah target, mereka melakukannya dengan target jangka panjang 60 tahun. Tidak seperti kita tatkala masuk ke satu daerah, menghabiskan di dalamnya satu bulan atau dua bulan, lalu kita sudah menyerah. Orang-orangnya tidak mau menerima dakwah, kita langsung pulang, tidak melanjutkan dakwah. Tidak demikian. Mereka bersabar dengan melakukan rencana jangka panjang selama 60 tahun. Dalam tempo atau dalam jangka waktu yang panjang ini, mereka mengerahkan semua kemampuan, semua wasilah yang mereka miliki, baik itu harta, Bahkan mereka mengatakan harta dan waktu, tenaga semua kerahkan. Bahkan mereka mengatakan kalau perlu kita membeli kaum muslimin dengan uang, maka kita akan beli mereka dengan uang. Dengan tujuan apa? Satu, yaitu agar mereka mau meninggalkan keislaman mereka. Di sebuah penelitian yang dilakukan oleh gereja Protestan, dengarkan ini wahai muslim, dengarkan apa yang sedang terjadi di negaramu. Kita sibuk dengan khilaf, kita sibuk untuk berantem sesama kita, dan kita melupakan apa yang terjadi dengan kristenisasi ini. Penelitian yang dilakukan oleh gereja Protestan ini, mereka mengatakan bahwasanya pada tahun 1999 jumlah gereja yang ada adalah 15.819. Jumlah pendeta yang ada adalah 6.997. Kemudian jumlah orang yang hanya diperuntukkan untuk mendatangi muslim, menawarkan yang mereka istilahkan dengan memberi kabar gembira kepada domba-domba yang tersesat, jumlah mereka ini yang hanya khusus diberikan segala kemampuan, segala wasilah hanya untuk mengkristenkan seorang muslim, jumlah mereka adalah 20.000 lebih. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh gereja Protestan. Adapun data berikutnya yang diterbitkan atau yang penelitian data yang datang dari gereja Katolik, jumlah pada tahun 1999 jumlah gereja yang mereka miliki adalah 15.000 atau 10.520 gereja. Jumlah pendeta adalah 8.730 pendeta. Dan jumlah orang yang dikhususkan mutafarrij hanya untuk mendatangi muslim dan yang lain, mengajak kepada agama Kristen, jumlahnya adalah 10.116. Kalau kita bandingkan dengan jumlah da'i yang ada di tengah kita, bahkan secara nasional di Indonesia berapa jumlahnya, sungguh sangat miris. Ini kalau seandainya kita menghitung da'i secara keseluruhan, di antara mereka ada yang sibuk dengan tijarah, ada yang sibuk dengan dagang, ada yang punya pekerjaan, ada yang sibuk ini dan itu, kita satukan, jumlah mereka tidaklah bisa sebanding walaupun sedikit dengan jumlah yang telah disebutkan dari data dua gereja Protestan dan Katolik ini. Lalu bagaimana kalau kita bandingkan dengan jumlah da'i yang mereka hanya fokus untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Syekh meminta menghitung untuk melihat jumlah mutafarrid dari dua gereja Protestan dan Katolik, jumlahnya orang yang hanya sibuk untuk mengajak manusia kepada kristenisasi atau kepada agama Kristen, jumlah mereka 30.000 lebih. Ini di luar jumlah pendeta dan jumlah gereja. Lihatlah bagaimana jumlah ini yang sangat mengherankan, yang sangat jauh dari pengetahuan kita, tersebar mereka di seluruh penjuru Pulau Jawa. Maka bangkitlah wahai kaum muslimin. Bagaimana mungkin kita sibuk untuk saling memusuhi di antara kita, saling memerangi di antara kita, saling pukul memukul di antara kita, saling boikot memboikot di antara kita, sementara orang-orang di balik layar, di balik kita, mereka bekerja siang dan malam untuk menyesatkan manusia kepada agama mereka. Maka kalau kita melihat jumlah ini dan kita memiliki keimanan yang jujur di dalam hati kita, sungguh jumlah yang sangat mengherankan ini tidak akan membuat kita bisa tidur. Kita akan terus berpikir betapa banyak jumlah ini dan betapa kita lalai dari data ini. Maka wajib bagi kita semua untuk bersatu secara keseluruhan untuk menghancurkan kanker yang parah ini, saratan hada, kita untuk menghancurkan penyakit yang amat membunuh ini, padahal seorang muslim apabila dia melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, semuanya ini akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah kayu bakar dari api neraka jahannam. Maqaddamu atharam hadha al-muslim idha ihtasaba hadha al-ajr wa annahu ma yamshi fi da'wah وفي عمل خير إلا كتب الله له ما قدم حتى آثار القدم يكتبها لك الله عز وجل في كل خطوة لك فيها أجر. فيا أيها الإخوة علينا أن نخلص الدعوة إلى الله وأن نجرد هذه الأعمال التطوعية ونحتسب فيها الأجر عند الله وأن نجردها من الأغراض الشخصية والمصالح الشخصية، لا نستغل هذه العبادة لأغراض دنيئة وحقيرة ودنيا فانية، بل ينبغي لك أن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. وفي ختام هذا اللقاء أشكركم جميعا على هذا الحضور وعلى الإنصات والاستماع، وأسأل الله عز وجل أن يأجركم وأن لا يحرمنا وإياكم الأجر، ويجزي عننا إخواننا الذين ساهموا في هذه اللقاءات الطيبة المباركة خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص بالقول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله تعالى أعلم. Kemudian beliau mengingatkan dengan ayat yang ada dalam surat Yasin, Inna nahnu naktubu ma qaddamu wa azarahum wa kullu syai'in, dan kami yang akan menulis apa yang telah mereka lakukan dan sisa-sisa bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Ini semuanya qulu syai'in ahsaynahu fi imami mubin, dan segala sesuatu kami telah menghitungnya di dalam kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, saudara-saudaraku, maka marilah kita semua untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Tapi jangan lupa, kita juga harus senantiasa berusaha menjaga amalan kita dari tujuan-tujuan yang hina, tujuan-tujuan untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan maslahat duniawiyah. Hendaknya semua amalan yang kita lakukan kita harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup, saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya panitia yang telah membantu sehingga berlangsung pertemuan-pertemuan selama beliau di Indonesia ini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam.